Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله Masih kita pada hadith yang pendek tetapi merupakan kaidah. Kaidah yang sangat mendasar yang masuk dalam hampir semua bab-bab fikih. Hampir semua bab-bab fikih berkait dengan ini. Khususnya al-mu'amalah. Khususnya berkait dengan mu'amalah antar manusia. La darara wa la dirar. Tidak rugi dan tidak merugikan. Sampai kita pada ucapan Ibnu Rajab rahimahullah. Walau atala safara min ghairi udrin. وطلبت امرأته قدومه فأبى فقال مالك وأحمد وإسحاق يفرق الحاكم بينهما وقدره أحمد بستة أشهر وإسحاق بمضي سنتين. كان قاعدهن لا ضرر ولا ضرار. Kalau ada seseorang yang berpanjang safar min ghairi udzur, tanpa ada udzur apapun, kemudian istrinya talabat qudumahu, meminta, menuntut agar dia datang, faaba, tapi suami tadi menolak. Faqala Malik, maka Imam Malik berkata, dan juga Ahmad dan Ishaq, yufarraq atau yufarriq al-hakimu bainahuma. Maka hakim di pengadilan akan memisahkan antara keduanya. Ini alasan itu bisa dipakai untuk memisahkan suami dan istri. Mengapa? Dior. Jalan-jalan. Sekian bulan. Istrinya ditelantarkan. Dalam keadaan bukan karena hajat. Bukan karena keperluan. Kalau istrinya tidak terima dan kemudian menuntut ke pengadilan, maka hakim di pengadilan akan memisahkan antara keduanya. Wa qadarahu Ahmad, dan Imam Ahmad memberikan batasan, yaitu 6 bulan. Wa Ishaq menyebutkan batasannya 2 tahun. Dan ini yang tertulis kalau enggak salah di dalam ta'liq talak di buku-buku nikah. Ya, ada ta'liq talak, jika selama sekian bulan tidak mendatanginya, maka jatuh talak satu. Akhir. Kalau istri menuntut, kalau enggak sih enggak. Kalau istri menuntut pengadilan, maka jatuh salah satu. Karena memang itu dirar. Termasuk atau terkena hadis Rasulullah SAW, la darara wa la dirar. Tidak ada darar, tidak ada dirar. Wa minha firradha' qala ta'ala, la tudar walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Masalah hukum menyusui, silakan. Bahkan kalau menyusui anak orang lain atas kesepakatan dan kemudian dibayar, tidak mengapa. Yang penting, la tudarru walidatun biwaladiha. Sang ibu tidak bermadarat anaknya. Wala mauludun lahu, tidak pula yang dilahirkan anaknya terganggu biwaladih, dengan anaknya. Tidak pula dirugikan bapaknya. Ini sesungguhnya berkait dengan seorang suami cerai dengan istrinya dalam keadaan anaknya masih menyusui. Maka masing-masing biasanya menuntut. Sang istri menuntut, mana biayanya? Saya kan nyusui anakmu. Ini kan anak-anakmu. Barakallahu fiikum. Sang suami akan berkata, ini adalah anakmu dan kau berkewajiban untuk menyusuinya. Maka bayan huma, antara keduanya bisa saling membuat madarat. Maka itu yang dilarang. Kadang-kadang istrinya yang sudah dicerai memeras. Uang ini, uang itu, uang ini. Kalau enggak saya susuin anakmu. Kadang-kadang sebaliknya. Suaminya yang menuntut dia harus menyusuinya tanpa diberi apapun. Itu juga zalim. Maka mauludun lahu itu bapaknya. Tadi sepertinya salah terjemah, diperbaiki. La tudar walidatun biwaladiha. Sang ibu walidah tidak terkena madarat dengan anaknya yang menyusui. Nyusuin tapi enggak dikasih makan, enggak dikasih gizi lah akhirnya. Yang kedua, wala mauludun lahu, tidak pula orang yang memiliki anak, berarti sang suami, dengan anaknya menjadi madarat. Sehingga hendaklah saling bekerja sama dengan baik untuk menyusui anaknya. Ibunya jangan keberatan menyusui anaknya, dan bapaknya jangan bakhil untuk memberikan maishahnya atau biaya susuannya. Kalau mujahid biqaulihi la tudar walidatun biwaladiha, maknanya la yamna ummuhu an turdi'ahu liyuzinaha. Maknanya la tudar, jangan dilarang ibunya untuk menyusui anaknya. Liyuzinaha, sengaja untuk membuat sedih ibunya. Ada suami yang seperti itu, setelah menceraikan masih kurang puas. Anaknya yang masih nyusui cabut, tarik, bawa pergi. Ini anak saya, kamu enggak usah nyusui. Ya. Ini yang Allah katakan, wala tudar, jangan membuat madarat sang ibu. Wa qala Atha wa Qatadah wa Zuhri wa Sufyan, dan juga Atha, Qatadah, Zuhri dan Sufyan wa Suddi, semuanya berkata, idza radiyat ma yarda bihi ghairuha fahiya ahakku bihi. Kalau sang wanita tadi ridho dengan apa yang ridho dengannya orang-orang lain, fahiya ahakku biha, maka dia lebih pantas mendapatkannya. Hadha huwa al-mansus an Ahmad. Tadi kan sudah kita sebutkan masing-masing menuntut. Baik, sekarang mana yang tengah-tengah? Ya berarti dikasih biaya. Seberapa? Seberapa dikatakan bahwa ini sudah mulai memeras suaminya? Atau ini wajar? Dijawab di sini, radiyat bima yardha bihi ghairuha. Apa yang ridho orang lain selain dia? Artinya secara keumuman. Secara keumumannya seberapa? Maka dia haqqu bihi. Maka sang ibu tadi berhak untuk mendapatkannya. Ini yang disebutkan secara nas dari Imam Ahmad rahimahullah. Berarti diberi sekadarnya sesuai dengan seumumnya. Walau kanatil umfi hibali zauj. kalau ibunya di dalam ikatan sang suami, waqila in kanat fi hibali zauj, kata dikatakan kalau masih dalam ikatan suaminya, maksudnya di masa-masa iddah, karena masa iddah itu masih kuasa suaminya, orang lain enggak bisa masuk. Falahu man'uha min irda'ihi illa an la yumkin irtida'uhu min ghairiha, maka dia punya hak untuk melarang menyusui anaknya kecuali an la yumkin irtida'uhu min ghairiha. Nah, kecuali kalau tidak mungkin menyusui atau disusui oleh selainnya. Wa huwa qaulu Syafi'i, dan ini ucapan Syafi'i, wa ba'du ashabina, dan beberapa sahabat-sahabat kami. Lakin innama yajuzu dhalik idha kana qasdu zawji bihi tawfir az-zawjah lil-istimta'. Saya ulangi, illa, kecuali, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya sang ibu berkewajiban untuk menyusui anaknya dan sang suami tidak boleh melarang, tidak boleh memisahkan. Nah, ini dikecualikan. Kecuali kalau dia sudah punya suami baru. Oh, kalau tadi salah paham, diluruskan. Kalau sudah punya suami baru, maka sang suami, sang bapak si anak, bapaknya bayi, boleh mengambil bayinya. Tapi tujuannya apa? Idza kana qasdu zawju bihi tawfiru zawjan lilistimta'. Kalau tujuannya adalah si ibu biar berbulan madu dulu sama suami yang baru, enggak apa-apa. Apa syaratnya tadi? Kalau ada orang lain yang bisa menyusui. Karena memang tidak mengapa secara syar'i, dan terjadi di masyarakat Arab, itu diberikan pada ibu-ibu susuan. Ibu-ibu yang bancar susunya, mereka mengambil anak-anak orang lain untuk disusui dengan bayaran. Dan itu secara syar'i boleh. Maka diambil, diberikan pada orang lain. Illa, kecuali illa an la yakuna irtida'uhu min ghairiha. Kecuali kalau tidak mungkin, enggak ada orang lain yang bisa nyusuin kecuali dia, ya sudah terpaksa. Nah, kamu terganggu dengan anakmu. Jadi bulan madunya terganggu berarti. Atau pekan madu, atau tiga hari madu. Wallahu ta'ala alam. Tergantung apakah dia janda atau perawan. Kalau dia, oh dia janda jelas ya. Sudah punya anak. Maka berarti tiga hari. Jangan diganggu, biarkan. Tetapi kenyataannya gak ada orang yang bisa menyusuin bayinya. Gak ada ibu-ibu susuan seperti di zaman dulu. Ya terpaksa harus diganggu. La mujarrad idkhalu dharar 'alaiha, tapi tujuannya harus karena biar sang ibu bisa beristimta dengan suami barunya. La mujarrad idkhalu dharar, bukan hanya karena pengen membuat madarat. Ah, mumpung sudah nikah, saya ambil. Padahal ibunya sangat menyayangi anaknya dan masih ingin menyusuinya. Dan suaminya juga tidak melarang. Tetapi dipaksa, pokoknya kamu sudah nikah, saya ambil. Ibunya bermabarat, anaknya juga bermabarat. Karena anaknya masih masa-masa susuan. Ternyata dicabut begitu saja, enggak ada yang bisa menyusuinya. Berarti itu doror. Terkena hadis la dharara wa la dharar. Bahkan kali ini membuat madarat dua belah pihak. Ibunya terkena madarat, anaknya, bayinya juga terkena madarat. Wa qawluhu wa la mauludun lahu biwaladih. Yadkhul fihi annal mutallaqah idza talabat irda' waladiha bi ujratin mithliha. Maksudnya tidak merugikan bapak, bapak si bayi. Yadkhul fihi, masuk di dalamnya, annal mutallaqah, bahwa seorang wanita yang dicerai, idza talabat irda' waladiha, jika dia meminta untuk menyusui anaknya, bi ujratin, dengan bayaran atau dengan memberikan biaya, lazim al-ab ijabatuha ila dhalik, maka sang bapak wajib memberikan biaya tersebut. Wasawa'un wujida ghairuha am lam yujad, sama saja apakah didapat orang selain dia yang bisa menyusui ataupun tidak dapat, tetap dia harus menerima permintaan sang ibu karena dia berhak dengan bayinya memberikan biaya. Hadza mansusun Imam Ahmad, ini nas dari Imam Ahmad. Fa in talabat, maka kalau wanita tadi meminta ziyadah lebih ala ujratil misliha, lebih dari biaya biasanya. Sudah sebutkan tadi ukurannya adalah keumuman, yang istilahnya urf, kembali kepada urf yang pantas. Kalau dia minta lebih, bahkan ziyadah kathirah, dengan tambahan yang banyak, wa wajadal ab man yurdi'uhu bi ujratil misl, dan bapaknya mendapatkan ibu susuan yang lain yang bisa menyusui anaknya dengan biaya yang wajar, lam yazalim ab ijabatuha ila ma talabat, maka bapak tadi boleh menolak ibu anaknya untuk menyusui. Enggak, kalau biaya segitu besarnya enggak, saya bisa menyusukan pada ibu yang lain. Boleh. Kenapa? La darar wa la dirar. Bapaknya juga jangan dirugikan. Lianna taqsidul madarrah. Liannaha, karena wanita tadi berarti menginginkan madarrah, memeras bekas suaminya. Sebentar mengatakan sakit, sebentar mengatakan perlu obat, sebentar mengatakan perlu susu, sebentar mengatakan perlu ini, ila akhirnya. Wa qad nasa alaihi al-Imam Ahmad, dan telah disebutkan demikian oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa minha, contoh lainnya penerapan la darar wa la dirar. Wa minha fil bay', di antaranya dalam jual beli. Wa qad warada an-nahyu an bay'il muttar, telah datang larangan jual beli terhadap orang yang terpaksa. Muttar adalah orang yang terpaksa. Biasanya orang yang terpaksa jual butuh akan ditekan. Ya kalau mau sekian, kalau enggak ya udah, oh tolonglah, tolonglah. Ini mutar namanya. Kharaja Abu Dawud, disebutkan oleh Abu Dawud dari hadis Ali bin Abi Thalib, anahu khatab an-nas. Bahwasanya beliau Ali bin Abi Thalib berkhutbah di hadapan manusia. Faqala, beliau berkata dalam khutbahnya, "Sayati 'alan nasi zamanun." Nanti akan datang satu zaman. Adudun ya'adul musir ala ma fi yadayh. Akan muncul nanti satu zaman. Seorang adud, tukang gigit. Terjemahan bebasnya tukang gigit. Artinya, orang yang memeras. Ya'adul musir. Yang akan menggigit dan memeras orang yang kesusahan. Ala ma fi yadayh, atas apa yang ada padanya. Walam yu'mar bidzalik, padahal tidak diperintahkan seperti itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian lupakan keutamaan sesama kalian. Jangan kalian lupakan kebaikan-kebaikan orang lain. Wa yubayyi'al mutarrun, jangan sampai berjual beli dengan orang yang mutar kemudian abba 'alaihi. Abu alaihi menggigitnya, menerkamnya. Wa qad nahaa Rasulullah SAW an bai'il muttar, padahal Rasulullah melarang jual beli salah satunya muttar, salah satunya terpaksa. Wa kharajahu al-Isma'ili, dikeluarkan pula oleh al-Isma'ili, wa zada fihi, dan padanya ada kalimat qala Rasulullah SAW, in kana 'indaka khairun ta'udu bihi 'ala akhi, kalau engkau di sisimu ada kebaikan yang kembalinya pada saudaramu, silakan. Maksudnya silakan jual beli. Wa illa, kalau tidak, fala tazidanna halakan ila halakihi, kalau tidak, jangan engkau menambah kebinasaannya dengan kebinasaan. Jangan menambah kesusahannya dengan kesusahan. Dia sedang butuh, terpaksa. Tolonglah saya, udah saya mau jual ini, saya jual itu. Ah, kesempatan. Jadi jelek. Kalau engkau ingin berbaik, berbuat baik pada dia, silakan berikan kebaikan. Udah, saya ambil sekian dengan harga yang wajar. Kalau tidak, jangan menambah kesusahan dia dengan kesusahan berikutnya. Yang harusnya harganya 10 ditawar sampai 2. Yang harusnya 10 ribu jadi 2 ribu. Harusnya 10 juta jadi 2 juta. Orangnya sedang butuh, udah ambil lagi. Saya butuh. Ini barakallahu fikum, zada halaku ila halaki. menambah kebinasaan dengan kebinasaan. Demikian pula dikeluarkan oleh Abu Ya'la al-Musili bima'nahu, semakna dengan ini. Dari hadis Hudzaifah marfu'an aidha. Bagaimana hadisnya? Yang diriwayatkan Abu Ya'la, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud atau yang dikeluarkan. Bagaimana derajat hadisnya? Fani bin Azzaullah, kita akan katakan cukup dengan hadis yang sedang kita bahas. La darar wa la dirar. Jangan membuat orang rugi, kasihan dia. Berikan sewajarnya kalau kau mau. Kalau enggak, ya jangan beli. Jangan berjual beli dengan orang yang mutor, orang yang terpaksa. Wa qala Abdullah ibn Ma'qil, bai'ud darurah riba. Kata Abdullah ibn Ma'qil, jual beli darurat itu adalah riba. Jadi hukumnya sama dengan riba. Jual beli darurah adalah jual beli orang yang terpaksa. Apakah orang yang terpaksanya yang menjual atau yang terpaksanya yang membeli? Bisa kedua-duanya. Dan dua-duanya tidak boleh. Jadi tidak boleh ditekan, tidak boleh diperas. Kalau yang belinya misalnya, saya butuh sekarang juga, harus. Kalau enggak saya akan begini, saya akan begitu. Ya boleh. Kalau kau mau sekian. Harusnya 10, dia bikin 100. 10 kali lipat. Zalim. La yajuz bai'ul muttar. Ini pembelinya yang terpaksa. Atau sebaliknya, penjualnya yang terpaksa. Ya tolong beli punya saya ini. Saya akan begini, saya akan begini. Terus ditawar dengan harga yang sangat kecilnya. Itu juga kedzaliman. Wa qala Harb, su'ila Ahmad an bai'il muttar. Imam Ahmad pernah ditanya tentang jual belinya orang yang terpaksa. Fakarihahu, maka beliau tidak suka. Imam Ahmad enggak suka, aku enggak suka jual beli seperti itu. Faqila lahu kaifa huwa? Ditanya lagi, bagaimana itu? Qala yaji'uka wa huwa muhtaj. Datang kepadamu seseorang dalam keadaan dia sedang butuh. Fatabi'uhu ma yusawi 10 bi 20. Maka akhirnya kamu jual apa yang harusnya 10 menjadi 20. Itu yang dimaksud. Wa qala Abu Talib, qila li Ahmad, inna ribha bil 10 5. Fakariha dhalik. Berkata Abu Talib, qila li Ahmad, dikatakan pada Ahmad, inna ribha bil 10 5. Apakah keuntungan dari 5 itu, dari 10 itu adalah 5? Fakariha dhalik. Beliau tidak suka dengan itu. Wa in kana al-mushtari mustarsilan la yusin an yumakis. Jika al-mushtari, jika sang pembeli mustarsilan, orang yang polos, la yusin an yumakis, yang tidak pandai menawar. Mumakasah itu menawar. Faba'ahu bighubnin katsir, akhirnya orang tadi pembelinya dengan kerugian besar. Seperti tertipu. Karena dia enggak ngerti. Dikira memang harganya segitu dan tidak pandai menawar. Ketika dia tahu harganya ternyata di bawah itu jauh, muncul ketidakridhaan. Padahal yang namanya jual beli syaratnya adalah taradin, saling ridha. Sehingga walaupun dia tidak paham, tidak mengerti, juallah sewajarnya. Lagian ada untungnya juga buat kita. Ya kan? Banyak pelanggannya. Sekali ketipu, mahal sekali di sini. Enggak bakal balik lagi selama-lamanya. Tapi kalau engkau jual dengan wajar, dia cerita kemana-mana tanpa disuruh, menjadi iklan. Semakin banyak pelanggannya, Masya Allah. Mayusawi dirham, dikatakan, faba'ahu bighubnin katsir lam yajuz aidan, maka itu pun tidak boleh menjual pada seseorang bukan terpaksa, tetapi orang ini mustarsil, pokoknya apa adanya, ya gitu aja orangnya. La yuhsin an yumakis, tidak pandai menawar. Kemudian kamu berikan harga yang tidak biasa, terlalu mahal, orang itu membeli dengan terlalu mahal, lam yajuz aidan, itu pun tidak boleh. Qala Ahmad, al-khilaba al-khida'. Al-khilaba al-khida'. Apa itu khilaba? Khilaba itu adalah tipu daya. yang saya katakan tadi mirip seperti penipuan, artinya wah anak ketipu, harganya dia jual mahal sekali, ternyata padahal sang penjual berkata saya nggak menipu, saya katakan harga segini mau nggak, dia mau, ya selesai. Iya, memang bukan penipuan, tetapi mirip dengan penipuan. Mengapa? Orang tadi nggak ngerti dan kamu mahalkan dengan tidak wajar. Di sini disebutkan dalam keadaan al-khilabah itu khida', khilabah itu adalah tipu daya. Apa itu khilabah? Huwa an yaghbinahu fima la yataghabana an-nas fi mithlihi, yaitu mengambil keuntungan dengan keuntungan yang tidak biasa manusia mengambil seperti itu. Jadi kembali lagi kepada apa? Uruf, keumuman masyarakat. Yang kalau orang mendengar, "Hah, segitu?" akan keluar kata-katanya, "Gila," begitu. Berarti enggak wajar. Itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan khilabah. Apa kata beliau, kata Imam Ahmad, al-khilabatu khid'ah. Al-khilabah itu tipu daya. Jual dengan harga tidak wajar itu, pada orang yang enggak ngerti, itu penipuan. Yabi'uhu man yusawi dirhaman bi-khamsa. Menjual sesuatu yang harganya cuma satu dirham, dijual dengan lima dirham. Yang harusnya 1,000 dijual 5,000. Yang harus 100,000 dijual 500,000. Ini barakallahu fikum contoh. 5 kali lipat saja sudah dikatakan demikian, apalagi yang lebih. Wa madhhabu Malik wa Ahmad annahu yasbut lahu khiyarul fasakh bidalik. Dan madhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad berlaku di sana khiyarul fasakh. Apa khiyarul fasakh? Hak membatalkan. Fasakh membatalkan. Artinya dia bisa balik. Nih, enggak jadi saya beli. Kenapa? Kamu jual 5,000 di tempat lain ternyata 1,000. Ini barakallahu fikum dikatakan khiyarul fasakh. Ada hak untuk membatalkan menurut mazhabnya Malik dan Ahmad. Mengapa? Karena tadi walaupun tidak terang-terangan menipu, tapi naw'un minal khida'ah. Itu salah satu dari khida'ah. Dan itu biasanya di terminal. Preman-preman bawa jam sambil melotot. Harus dibeli. Harganya gak wajar. Jam yang harusnya 10 ribu dijual 300 ribu. Berapa kali lipat itu. Demikian pula sering terjadi yang seperti itu di tempat-tempat lain. Barakallahu fikum. Qala wa min anwa'id darari fil buyu. Dan termasuk, ada yang terlewat. Baik. Walau kana muhtajan ila naqdin falam yajid man yuqriduhu fashtara sil'atan bithamanin ila ajalin fi dhimmatihi. Tapi bagaimana kalau dia terpaksa harus menjual? Kana muhtajan ila naqdin, karena dia membutuhkan, memerlukan uang kontan. Naqd, uang kontan. Falam yajid man yuqriduhu, dan dia tidak dapati orang yang mau meminjamkan uang padanya. Maka dia jual barangnya terpaksa, kemudian dicekik dengan harga yang sangat murah. Jangan. Fashtara sil'atan bithamanin ila ajlin fi dhimmatihi. Maka lebih baik dia membeli kebutuhannya dengan harga yang ditunda. Nanti kalau barang saya laku, saya bayar. Maka tidak ada yang terpaksa. Dia juga tenang, yang menjual barangnya juga tenang, sampai mendapatkan harga yang bagus atau harga yang wajar. Wa maqsuduhu bay'u tilka as-sil'ah liya'khud thamanaha. Yani maksudnya adalah dia jual barangnya untuk mengambil harganya. Fa hadza fihi qawlan lis-salaf. Dan ini ada dua pendapat dari para salafus saleh. Wa rakhasa Ahmad fihi fi riwayah. Imam Ahmad membolehkan dalam satu riwayat. Wa qala fi riwayah, dalam riwayat lain beliau berkata, akhsha an yakuna muttarran, aku khawatir itu juga muttar. Maksudnya saya beli utang dulu, nanti kalau barang ini laku saya bayar. Itu juga bisa muttar, bisa dicekek juga sama dia. Ya. Enggak bisa, kecuali kalau mau harganya sekian. Jatuhkan harganya. Dinaikkan ya harganya ya. Dinaikkan harganya. Ya. Itu juga muttar. Aku khawatir itu juga masih muttar. Fa min ba'as sil'ah min ba'i'iha lahu fa asarus salaf ala tahrimi dzalik. Kalau barangnya dijualnya kepada penjual barangnya, barang yang pertama dijual kepada penjual barangnya yang kedua yang dibutuhkan. Terbayang. Kalau dijualnya barang ini kepada pedagang yang kamu akan beli di situ, maka itu tidak boleh. Ini jual kamu, saya dapat duit, dan kasih lagi ke kamu, ambil yang ini. Ya. Mengapa tidak boleh? Itu mirip dengan bai'ul 'inah. Jual beli riba, maka dikatakan haram. Maka kebanyakan para salaf menyatakan haram. Wa huwa madhhabu Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad wa ghairihi. Wa min anwa'id darar fil buyu'. Termasuk jenis-jenis darar dalam jual beli adalah at-tafriq bainal walidah wa waladiha fil bay'. Ini bos-bos kambing, sapi, unta, tidak boleh menjual induk dipisahkan dengan anaknya. Fa'in kana saghiran haruma bil ittifaq. Kalau masih kecil, binti labun itu yang masih nyusu, atau binti makhat yang masih ngikut induknya, haruma bil ittifaq, diharamkan secara sepakat. Wa qad ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man farraqa bainal walidah wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahabbatihi yaumal qiyamah. Na'udzubillah. Ahibatihi, orang-orang yang dicintainya. Siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, maka Allah akan pisahkan dia dengan orang-orang yang dicintainya nanti yaumal qiyamah. Padahal diantara nikmatnya jannah adalah ditemukan dengan orang-orang yang dicintai seluruhnya. Al-haqna bihim durriyatahum. Kami akan gabungkan turunannya, kerabatnya, family-familinya. Termasuk barakallahu fikum, jangan menjual budak. Ibu dengan anaknya terpisah. Ibunya dijual sendiri, anaknya jual sendiri. Tapi ada batasan anak itu umur berapa. Kalau masih kecil, sepakat para ulama, haram. Enggak boleh dipisahkan dari ibunya. Fa in radiyatil ummu bidzalik. Bagaimana kalau si ibu, si budak tadi dalam keadaan ridho, anaknya dipisah. Fa fi jawazihi khilaf. Itu pun masih diperselisihkan boleh apa enggak. Sebab urusannya bukan dengan ibunya saja, dengan anaknya yang butuh ibunya. Wa masailid darar fil ahkami katsiratun jiddan. Dan masalah darar dalam masalah hukum-hukum muamalah dan jual beli sangatlah banyak. Innama dzakarna hadza ala wajhil misal. Kami sebutkan di sini hanya sebagai contoh. An-naw'u tsani. An yakuna lahu gharadun akhar sahih. Bagaimana? Sekarang gambaran kedua. Kalau memiliki tujuan lain yang dibenarkan. Tetapi ternyata membuat madarat pada pihak lain. Misal an yatasarraf fi mulkihi bima fihi maslahatun lahu. Misalnya, saya berbuat terhadap harta orang lain dengan tujuan baik. Ternyata ya fayata'adda dhalika ila darar. Ternyata membawa kepada madarat pada orang lain. Misalnya, ini yang sering terjadi, dititipi harta. Terus dia berpikir, ada tawaran bagus tawarannya. Secara hitungan manusia, pasti untung. Nanti kan dia gak bakal nolak dikasih untung. Alhamdulillah, harta ini jadi banyak. Dia pikir bakal senang ini, pemiliknya. Ternyata malah madarat. Ternyata ada salah hitung, atau ada ketipu, atau ila akhirnya. Aw yamna ghairahu minal intifa'i bimilkihi tawfiran lahu fayatadarrar al-mamnu' bidzalik, atau terhalangnya orang lain untuk mengambil manfaat. Anu, saya mau pakai uangnya. Aduh, sudah saya golang saya belikan barang ini supaya maksudnya untuk kamu nanti untungnya. Ya kamu bikin madarat. Si pemiliknya mau pakai, enggak ada uang cash. Fayata'adda ila ad-darar. Fayatadarrar al-mamnu' bidzalik. Fa'amma al-awwal fahuwa tasarruf fi mulkihi bima yata'adda dararuhu ila ghairihi fa'in kana ala ghairi al-wajhi al-mu'tad mithl an yu'ajjija fi ardihi naran fi yaumin asif. Kalau pada harta dirinya sendiri, emang enggak apa-apa, silakan. Saya ingin mendapatkan keuntungan. Mumpung sekarang ini musim panas, saya malas untuk menebang pohon-pohon liar, untuk saya buka ladang lahannya. Ini di sana di apa? Di luar Jawa. Banyak ladang-ladang hutan yang silakan untuk digarap. Tapi untuk pertama menggarap, harus dibuang semua pohon liar dan segala macamnya itu. Kalau pakai tebang-tebang, kelamaan. Bakar. Yu'ajjid, itu dibakar. Yu'ajjid fi ardihi naran. Dinyalakan di hutannya dia, punya dia sendiri. Nar. Fi yaumin asif. Di hari, di musim panas. Fayah tariq mayalihi. Maka terbakar semua yang ikut terbakar yang di sekitarnya. Ikut terkena asapnya sampai ke kota. Itu tadarur. Fainahu muta'addin bidalik. Maka orang ini bersalah. Muta'addin dianggap bersalah. Di pengadilan dia salah. Karena harus dihukum. Walaihid doman. Dan dia harus membayar doman. Doman itu ganti rugi. Wa in kana 'alal wajhil mu'tad fa fihi lil ulama qawlani mashhuran. Itu kalau tidak biasa, cara seperti itu tidak biasa, maka disalahkan, harus bayar denda. Bagaimana kalau yang dia lakukan biasa, tapi qadarullah wa man syaa fa'al, terjadi hal yang tidak biasa. Baik, ini berbeda seperti ketika engkau masak nasi atau masak apa yang pakai kayu tuh, kayu bakar, itu biasa. Tapi ternyata terbakar sampai ke dindingnya, karena dindingnya dari keripik, kayu, terbakar pula tetangganya, ila akhirnya, apa yang dia lakukan? Wajar. Dia tidak melakukan hal yang tidak wajar. Maka di sini ada pendapat para ulama, dua pendapat yang masyhur. Ahaduhuma la yamna' bidhalik, wa waqalu syafi'i wa abi hanifa wa ghairiha. Wa ghairihima. Orang itu tidak dilarang dan tidak bisa disalahkan. Wa huwa qaulu Syafi'i, dan itu ucapan Imam Syafi'i, Abu Hanifah, wa ghairihima. Yang kedua al-mana', wa huwa qaulu Ahmad, boleh dilarang. Jangan masak di situ. Loh, ini tanah-tanah saya. Dandangnya saya yang punya, kayu bakarnya saya yang punya, apa urusan kamu? Nanti kena dinding saya. Dinding saya dari kayu. Boleh dilarang. Karena kekhawatiran. Kalau tidak mau mengindahkan larangan tadi, merasa yakin aman, ternyata kena angin terjadi, maka seperti yang pertama, dia harus membayar ganti rugi. Wa wafaqahu Malik fi ba'd suwar, dan Imam Malik sepakat dalam masalah ini. Fa min suwari dhalik an yaftah quwwatan fi bina'ihi al-'ali musharrafatan ala jari. Salah satu contoh yang lain adalah seorang bikin bangunan tinggi di sebelahnya. Sebelah rumahnya dua tingkat, dia satu tingkat, dia bikin dua tingkat atau tiga tingkat. Kemudian dibikin kuah, jendela di atas. Dari jendela itu bisa melihat aurat tetangga. Maksudnya aurat itu adalah yang tidak boleh dilihat. Bukan auratnya manusia. Maksudnya tempat-tempat yang harusnya tidak boleh dilihat. Yusrif ala jarihi wa la yasturuhu, yang akhirnya bisa melihat tetangganya, la yasturuhu, tidak terhijabi. Fainahu yulzim bisitrah, maka harus ditutup jendela tersebut. Tetangganya boleh menuntut ke pengadilan bahwa jendela itu mengganggu saya. Tutup. Qanibnina azakumullah. Apa dalilnya? Sama. Semuanya sama dalilnya. La darar wa la durar. Saya rugi. Saya sedang duduk sama istri ngobrol, tiba-tiba dilihat dari jendela. Tidak boleh. Tutup itu. Ini kita yang malah tak tinggiin atasnya, karena ada jendela di sana. Kamu lihat, sampai sini, lebih tinggi. Karena kita mendapat madarat, tapi mereka tidak ngerti fikih. Kalau kita kasih tahu, tidak akan mau mereka menutupnya. Akhirnya kita yang ngalah, kita tinggiin jendelanya. Seng ini, yang ke asana, kita lebih tinggi. Baik. Au yabni bina'an 'aliyan yusrif ala jarihi wa la yasturuhu fa innahu yulzim bi sitrihi. Nassa alaihi Imam Ahmad. Yulzim itu diharuskan, harus ditutup. Wa wafaqahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i, dan disepakati pula oleh para ulama Syafi'iyah. Qala ar-Ruyani minhum fi kitabil Hilyah yajtahid al-hakim fi dhalik. Bahwa hakim di pengadilan, qadhi, berupaya untuk membuat jendela tadi ditutup. Wa yamna idza dhahara lahu at-ta'annud. Dan dihalangi, dihukum kalau orang itu melawan. Tahannud itu artinya ngeyel, melawan. Wa qatlul fasad, kalau memang niatnya ngerusak. Qala kadzalikal qawlu fi italatil bina wa man'i syamsi wal qamar. Demikian pula kalau seseorang membangun bangunan yang tinggi menutupi matahari. Ini rumah kamu, biasa menjemur pakaian di situ, di belakang rumah, tiba-tiba dibangun tinggi, kamu gak dapat matahari. Ya, ketutup, tidak boleh. Atau itu juga bermadarat. Kalau dibawa ke pengadilan, akan dibawa dalil tadi, la darara wa la dirar. Wa qad kharraja al-kharaiti wa ibn Adi bi isnadin dha'if an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi marfu'an haditsan tawilan fi haqqil jar. Disebutkan hadis yang panjang tentang haknya tetangga. Wa fihi wa la yastatilu 'alayhi bil bina, dan jangan meninggikan bangunan yang kemudian yahjubu 'anhu ar-rih, yang akhirnya menutup udara dan menghalangi angin atau matahari, illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya. Wa minha an yahfira al-bi'ra bil qurbi min bi'ri jarih, termasuk membangun sumur di sebelah sumur tetangganya, dibikin lebih rendah, lebih dalam. Apa yang terjadi? Sumur tetangganya saat mengalir semua ke sumurnya dia, itu juga madarat. Kecuali kalau tingginya sama masih mending. Ini barakallahu fikum di antara contoh-contoh penerapan hadis la dharara wa la dirar. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang billahi taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.